dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Asik bermain sambil belajar. Anak-anak, apa kabar? Ibu harap semuanya sehat ya. Iya, senang sekali kita dapat berjumpa dalam bermain sambil bernyanyi dengan judul Mencuci Pakaian. Asik. Anak-anak, hari ini kita akan bermain sambil menyanyikan sebuah lagu tentang mencuci, menjemur, melipat, dan menggosok pakaian. Anak-anak, untuk memulai kegiatan ini, ibu panggilkan seorang teman yang suka menyanyi. Melody, itulah namanya. Ayo anak-anak, kita panggil Melody bersama-sama dengan suara yang keras ya. Melody, beri salam untuk teman-temanmu. Halo teman-teman, namaku Melody, aku senang menyanyi. Anak-anak, Melody akan menyanyikan lagu berjudul Kerja Sambil Nyanyi. Dengarkan baik-baik ya. Anak-anak, sekarang ayo semuanya berdiri membentuk lingkaran besar. Sekarang, anak-anak akan menyanyikan bait pertama lagu berikut ini. Ibu Bapak Guru akan memberikan contoh gerakannya. Anak-anak, ikuti gerakan Ibu Bapak Guru ya. Terima kasih, Ibu Bapak Guru. Anda memperagakannya dengan sangat bagus. Nah, sekarang anak-anak akan menyanyikan bait kedua lagu Kerja Sambil Nyanyi. Anak-anak, ikuti lagunya dan lakukan gerakan sesuai contoh Ibu Bapak Guru. Luar biasa. Anak-anak menjemur pakaian dengan gembira. Setelah mencuci dan menjemur pakaian, kita akan melipat pakaian. Yuk, kita nyanyikan bait ketiga dan lakukan gerakannya sesuai contoh dari Ibu Bapak Guru. Anak-anak, kalian bergerak sangat lincah. Saatnya kita menggosok atau menyetrika pakaian. Jangan lupa, anak-anak tetap bernyanyi dan menari sesuai gerakan Ibu Bapak Guru. Sekali. Anak-anak menyanyi dan menari dengan penuh semangat. Dan sekarang, waktunya kita bermain sambil menyanyikan lagu Kerja Sambil Nyanyi. Anak-anak, sekarang kalian dibagi menjadi dua kelompok ya, yaitu kelompok air dan kelompok sabun. Masing-masing kelompok berdiri saling berhadapan, ya? Anak-anak, sebelum bermain, kalian dengarkan dulu ya aturan mainnya. Kelompok air, tugas kalian adalah menyanyikan lagu Kerja Sambil Nyanyi dengan suara keras. Kelompok sabun, tugas kalian adalah menirukan gerakan mencuci, menjemur, melipat, dan menggosok pakaian sesuai syair lagu. Apakah semua siap bermain? Bagus! biasa. Kelompok air, kelompok sabun. Wow, kalian bermain dengan tertib. Kalian juga melakukannya dengan semangat dan gembira. Ayo, teriakan hebat sambil mengacungkan ibu jarimu. Nah, anak-anak, silakan duduk kembali di dalam kelompok. Julurkan kakimu ke depan dan gerak-gerakkan. Goyang-goyangkan tanganmu di sisi kiri dan kanan tubuhmu. Sekarang, geleng-gelengkan kepalamu ke kanan dan ke kiri. Ya, cukup. Anak-anak, kita akan bermain lagi. Jadi, ibu minta anak-anak untuk berdiri. Bagus! Anak-anak, sekarang setiap kelompok akan bertukar peran dalam permainan ini. Kelompok sabun, tugas kalian adalah menyanyikan lagu, kerja sambil nyanyi dengan bersemangat. Kelompok air, tugas kalian adalah bergerak sesuai syair lagu, yaitu mencuci, menjemur, melipat, dan menggosok pakaian. Apakah sudah jelas, anak-anak? Kelompok sabun, kalian siap menyanyi sendiri tanpa melodi? Bagus. Kelompok air, kalian siap bergerak? Ya, semua kelompok siap bermain. Semangat ya! Bagus. Kelompok sabun, suara kalian sangat merdu saat menyanyi. Kelompok air, kalian menirukan gerakan mencuci, menjemur, melipat, dan menggosok dengan bersemangat. Anak-anak, ayo bertepuk tangan sambil berteriak hebat bersama-sama. Anak-anak, silakan duduk di dalam kelompokmu. Thank you. Anak-anak, apakah kalian menyukai bermain sambil bernyanyi? Anak-anak, kalian dapat belajar menyanyi sambil menggerakkan badanmu sesuai dengan syair lagu. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Belajarlah terus sambil bernyanyi. Sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Daaah!